2006 yang datang dari kota Udang Sidoarjo, tepatnya dari kota Kandangan Kerembung Sidoarjo, pimpinan dari Mas Gadot Haryanto, yang diundang secara langsung oleh segenap warga masyarakat dan ketua panitia sekalian dengan anggota kepanitiaan penyelenggara yang ada di Gridi Balong Panggang Gresik Jawa Timur ini, 61 tahun Indonesia Merdeka ya. Dan yang sangat mendukung sekali, terima kasih banyak Ramayana, dukungan mantap, terima kasih Bang Suud, Candi Soting, matur suwun. Bapak Lurah sing paman dolit tadi lah nggih, Pak Lurah Gridi yang barusan Pak ya, bukan Pak Lurah yang mana dong? Dari vokalis Jawa terbaik Jawa Timur, asli punya Monata Superband, Sodik Nicholas Saputra Monata. Jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Setiap ada kamu mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Setiap ada kamu otakku berpikir bagaimana caranya tidur berdua bersama teman. Mengapa darah ini mengalir? kasih Mas Adek.